tak berbeda. Sekitar juga tak mengizinkan cacimaki yang kau terima. Kita dapat membendung semuanya. Harus berakhir. Terlambat diriku kenal dirimu. Aku sudah ada yang punya. Jika serimu lupakan diriku, izinkan ku berikan untuk terakhir. Izinkan ku berikan senyum. Seduh lagi, kenanglah semua di lubuk hatimu. Cinta kita harus berakhir. Terlambat diriku kembali dirimu. Aku sudah ada yang putam. Jika serimu lupakan diriku. Berikan ku berikan.